Jangan kau tangisi perpisahan ini, karena ku hanyalah cinta sesaat untukmu. Aku tak bisa karena dirinya, aku menjaga perasaannya. Meskipun dirimu memilih hatiku, ku takkan pernah bisa. Cobalah tuk lupakan diriku, karena dirinya masih menunggu. Biarkan semua menjadi kenangan antara kau dan aku. Jangan kau tangisi perpisahan ini, karena ku hanya cinta sesaat untukmu. Terima kasih.